بسم الله الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Bismillahirrahmanirrahimullah. Masih dalam pembahasan kita dari An-Naqidu At-Tasi', pembatal yang ke-9 dari pembatal-pembatal keislaman, yang hari ini mimma tafaqa 'alaihi al-ulama 'ala annaha naqidu min nawaqid al-Islam, sebagai poin-poin yang disepakati oleh para ulama hal ini membatalkan dari keislaman besar. Demikian pula karena hal ini mimma akthara wuku'an fi an-nas wa aktsaruha, dari perkara-perkara yang banyak terjadi dan masyhur di tengah-tengah manusia, yaitu tentang i'tiqad bolehnya untuk keluar dari syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada pembahasan ini, sebagaimana yang telah kita singgung pada pembahasan sebelumnya, itu tentang raddu syubhah as-sufiyah, membantah syubhat as-sufiyah yang mereka membolehkan untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mereka mengkiaskan sebagaimana bolehnya keluar Khidir atau Khadir dari syariat Musa alaihi salatu wassalam. Maka hal ini dibantah oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tentang syubhat as-sufiyah yang membolehkan keluar seseorang dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bantahan yang pertama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, anna Musa alaihi salam lam yakun mab'utsan ila al-Khidr. Bahwasanya Musa alaihissalam tidaklah diutus ke Khidr. Musa alaihissalam tidaklah diutus oleh Allah SWT kepada Khidr. Wa ma kana 'ala al-Khidr ittiba'a aw ittiba'u Musa alaihissalam. Demikian pula Khidr tidak mengikuti terhadap Nabi Musa alaihissalam. Fa'inna Musa alaihi salam kana mab'uthan ila bani Israel khasatan, dikarenakan Musa alaihi salam beliau diutus khusus kepada kalangan bani Israel. Jadi Musa khusus diutus kepada bani Israel. Hal itu disebutkan dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu tentang kisah Musa dengan Khidir alaihi wassalam. Inna Musa lamma sallama ala al-Khidir qala lahu al-Khidir ba'da an radda alaihi anna bi ardika as-salam qala ana Musa bin Israil. Itu ketika Nabi Musa bertemu dengan Khidir, kemudian Musa mengucapkan salam kepada Khidir. Maka terkala Khidir menjawabnya, beliau katakan, apakah di negerimu ada salam? Maka Nabi Musa berkata, sesungguhnya aku Musa dari kalangan Bani Israel. Menunjukkan bahwasanya hadis ini bahwa Musa atau bahwa Khidir bukan termasuk dari kaumnya Musa. Khidir bukan termasuk dari kaum Musa. Karena jika Khidir termasuk kaum Musa, maka tidak diperbolehkan untuk dia menjauh dari Nabi Musa, keluar dari kalangan Bani Israel. Sementara ini berbeda negeri. Bahkan tidak berupaya Khadir untuk mencari Musa jika memang Musa itu adalah nabinya. Demikian pula jika Khadir itu kaum Musa, maka tidaklah Nabi Musa AS dia belajar kepada umatnya, ya, salah satu dari kalangan kaumnya, umatnya. Tapi di sini Khadir belajar kepada, atau Nabi Musa belajar kepada Khadir. Ini poin yang pertama yang menunjukkan bahwasanya Khadir bukan termasuk dari kaum Musa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir di Sahih, ketika Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan beliau alaihissalatu wassalam, boleh untuk menyebutkan keutamaan-keutamaan sendiri, boleh pula untuk memuji perbuatan-perbuatan diri sendiri selama mengandung maslahat bagi Islam dan muslimin. Dan tidak muncul dari hasad atau dengki atau dari ujub ataupun dari riya. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli." Disebutkan dari lima perkara tersebut oleh Nabi SAW di antaranya. Maka Nabi SAW menyebutkan di antara keutamaan-keutamaan tersebut, "An-nabiyya kana yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi kafatan." Sesungguhnya seorang nabi diutus pada kaumnya khusus, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Jadi, menunjukkan bahwasanya Musa pun termasuk dari seorang nabi yang diutus kepada kaum tertentu, yaitu kalangan Bani Israil. Itu poin yang pertama. Bantah yang kedua yang menunjukkan bahwasanya Khadir bukan termasuk dari umat Musa, "Anna kisah al-Khadir laisa fiha mukhalafatun lisyari'ah." Bahwasanya kisah Khadir sama sekali tidak ada faktor yang menyisihi syariat. Ya, apa yang dilakukan oleh Khadir sama sekali tidak ada faktor-faktor yang menyisihi syariat. "Balil umurul lati fa'alaha tubahu fi syariah." Bahkan apa yang dilakukan oleh Khadir itu boleh secara syariat. "Idza 'alima al-'abdu asbabaha kama 'allamaha al-Khadir." Dengan catatan jika seseorang mengetahui sebab-sebabnya sebagaimana diketahui oleh Khadir. "Lihada lamma bayana asbabaha li Musa wafaqahu ala dhalik." Oleh karena itu tatkala Khadir beritakan sebab-sebabnya kepada Musa, maka Musa mencocokinya yang asalnya mengingkarinya. Setiap apa yang dilakukan oleh Khadir diingkari oleh Nabi Musa. Apa saja yang dilakukan oleh Khadir yang diingkari oleh Nabi Musa? Yang pertama, yang pertama melubangi perahu. Itu yang pertama. "Falamma rakiba safinata akhraqaha qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra." Kenapa engkau lubangi perahu ini? Sungguh engkau telah melakukan suatu perkara yang besar untuk menenggelamkan isinya, orang-orangnya, sehingga dianggap sebagai perkara yang besar. Ketika beliau melubangi perahu, ini diingkari oleh Nabi Musa. Kenapa? Karena belum tahu sebabnya, ya. Tidak ada ilmunya tentang hal itu. Yang kedua, membunuh anak kecil. Ketika bertemu, "Tidaklah dia gulaman faqatalahu." Ya, ketika keduanya bertemu dengan seorang anak kecil, dibunuh anak kecil tersebut. Dikatakan oleh Musa, aku tata nafsan zakiyatan bigari nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Apakah engkau membunuh seorang jiwa yang suci bukan dikarenakan karena dia membunuh jiwa, bukan karena kisos. Maka sungguh engkau telah melakukan perkara yang mungkar, kata Musa. Yang dianggapnya itu adalah perkara yang mungkar karena membunuh jiwa. Ini dikarenakan ya, Musa AS tidak tahu sebab-sebabnya. Yang tidak tahu sebab-sebabnya. Yang ketiga apa? Menegakkan kembali ya, tembok yang hampir runtuh ketika beliau memasuki suatu kampung. Dan penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamunya. Maka ketika melihat tembok yang hampir runtuh, maka beliau tegakkan kembali tembok tersebut, bangun kembali. Yang keempat, sudah empat saja, tiga tadi. Ini tiga perkara ya, maka tatkala disebutkan apa hikmahnya beliau melakukan itu semua ya, membocorkan perahu, membunuh jiwa yang suci masih kecil tadi, demikian pula menegakkan kembali tembok yang hampir runtuh, beliau katakan wa ma fa'altuhu an amri ya. Setelah beliau sebutkan hikmah-hikmahnya, sebab-sebabnya, kenapa beliau membocorkan perahu, kenapa beliau membunuh jiwa, demikian pula kenapa beliau menegakkan tembok, setelah beliau kemukakan kepada Musa, beliau katakan wa ma fa'altuhu an amri, tidaklah aku melakukan itu semua karena kehendakku, tetapi itu semua adalah wahyun min indillah. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaika sabra, itu semua adalah penjelasan yang kau tidak bisa bersabar untuk menyaksikannya. Tanya. Nah, karena itu Nabi Musa apa mencocokinya ya. Menganggap benar ketika telah tahu sebab-sebabnya. Maka jika lo apa yang dilakukan oleh Khadir tidak sesuai dengan syariat, tentunya Nabi Musa AS tidak akan mencocokinya. Jikalau apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir atau oleh Khadir mencocoki syariat Musa, maka Musa akan diam. Jadi menunjukkan berbeda syariatnya ya, sehingga Khadir bukan dari kaum Musa ya, sehingga pantas kalau berbeda syariat ya, berbeda aturan. Tapi bukan berarti Khadir keluar dari syariat Musa, karena memang bukan kaumnya ya, bukan kaumnya, beda. Tanya. Sisi yang ketiga bantahannya, anna wujud al-Khadir alaihi salam ala dinin wa syari'atin ghairi syari'ati Musa kana amran syai'an wa sunnatan min sunanillah qabla bi'tati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya keberadaan Khadir alaihi salam di atas suatu agama, di atas suatu syariat, di atas suatu aturan, bukan dari syariatnya Musa, ini merupakan perkara yang dibolehkan dan merupakan sunnah dari sunnah-sunnah Allah Azza wa Jal sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum itu ya, banyak para nabi, para rasul yang berbeda syariat mereka ya, beraneka ragam, berbeda-beda syariatnya. Tetapi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi, tidak boleh untuk berbeda ya, semua sama di atas syariat agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi diperbolehkan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk berbeda syariat, berbeda agama sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi-Nya. Ya, ini semua kembali kepada apa yang disebutkan oleh Rasulullah, bahwasanya setiap nabi diutus kepada kaumnya secara khusus ya, secara khusus sehingga tidak berlaku pada kaum yang lainnya. Yang keempat, keempat pengulangan dari yang pertama, yaitu ketika Khadir alaihissalam berkata kepada Musa alaihissalam, setelah Nabi Musa mengatakan ana Musa, qala Khadir, kemudian Khadir mengatakan Musa bani Israel, ya, apakah Musa dari kalangan bani Israel? Maka kalimat ini menunjukkan bahwasanya Musa alaihissalam tidak mengetahui Khadir, dan Khadir pun tidak mengetahui Musa, sehingga dicari, ya, dicari oleh Nabi Musa alaihissalam untuk diambil ilmunya. Jadi, sampai beranjak dengan pembantunya untuk mencari keberadaan Khadir. Maka jikalau Khadir termasuk dari umat Nabi Musa, maka niscaya Khadir itulah yang wajib untuk mencari Musa, ya, dan wajib untuk mengikuti syariat Musa. Jikalau Khadir termasuk salah satu dari kalangan umatnya, kaumnya, tetapi yang ada kebalikannya. Dan yang keempat, yang kelima, bahwasanya apa yang dilakukan oleh Khadir itu semua adalah dari wahyu Allah Azza wa Jalla yang Allah wahyukan kepadanya, bukan semata-mata khayalan ataupun ilham belaka, sebagaimana dalam ayat tadi, wa ma fa'altuhu an amri, ya, tidaklah aku melakukan itu semua, ya, karena ideku, kehendakku, kemauanku, tapi itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Dipertegas oleh ayat sebelumnya ketika Musa menemukan Khadir, fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma, syahidni wa 'allamnahu min ladunna 'ilma, dan kami ajarkan dari sisi kami ilmu, menunjukkan ilmu Khadir diajarkan langsung dari sisi Allah Azza wa Jalla tanpa perantara. Jika sesuatu yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jal tanpa perantara, maka disebut wahyu, ya, disebut wahyu. Itu dari sekian bantahan syubhat sufiyah yang menganggap bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW sebagaimana keluarnya Khadir dari syariat Musa AS. Maka jawabannya intinya, karena Khadir bukan termasuk, ya, umat Nabi Musa, tapi masing-masing diutus kepada kaumnya tersendiri. Oleh karena itu, sebagai pelengkap dari pembahasan ini dan apa yang telah kita singgung pula, apakah Khadir termasuk dari Nabi atau termasuk dari Rasul atau termasuk dari Wali Abdun Saleh, ini keberadaan Khadir alaihi salam, apakah termasuk Nabi atau termasuk sekaligus sebagai Rasul atau hanya sebagai Abdun Saleh, waliyun min awliya illahi azza wa jal. Ada berapa nabi? Siapa yang ingat jumlah nabi? Ada berapa? Ada yang ingat jumlah rasul? Ada berapa? Pelajaran SD lagi nih. ada berapa rasul, ada berapa nabi. Dan ingat ikhwan, berapa ini pernah mendengar berapa jumlah rasul, berapa jumlah para nabi? Ada berapa Pak Abdullah? Masih SD berapa? Rasul 25. Nabi banyak. Nabi berapa? 1000 lebih. Rasul datang dalam riwayat Abi Umamah atau dari Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Tabarani yaitu 313 rasul. 313 rasul. Dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dan juga oleh Syekh Mukhbil rahimahumullah. Yaitu 313 rasul. Adapun para ulama berselisih tentang jumlah nabi. Datang pula dalam riwayat Abi Umamah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam as-Sahihah bahwasanya nabi jumlahnya yaitu 124 ribu. Banyak atau tidak? Banyak. Bukan 1000-2000, 124 ribu. Tanya Al-Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menganggap sahih hadisnya, jalannya riwayat ini dari Syekh Mukbil, ya. Demikian pula murid-muridnya menganggap bahwasanya riwayat ini lemah. Jadi, maka yang berjalan beranjak dengan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala jumlah nabi yaitu 124 ribu. Tanya. Maka Khadir ini termasuk yang mana? Apakah nabi ataupun sekaligus rasul atau wali Abdun Salih? Maka jumhur para ulama dari kalangan muhaddithin, al-muhaqqiqin, al-fuqaha, wal-mufassirin, mereka beranjak berpendapat bahwasanya Khadir nabiyun ba'athahu Allah ta'ala, ini sebagai nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kedudukannya sebagai nabi. Dalilnya sebagaimana dimuat di surat Al-Kahfi, dimuat di surat Al-Kahfi dari mulai ayat ke-65 sampai ke-72. Semua ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Khadir alaihissalam nabiyun minal anbiya. Adapun kebanyakan sufiyah, orang-orang sufi berpendapat bahwasanya Khadir adalah waliyun min awliya illa, termasuk wali dari wali-wali Allah Azza wa Jalla. Dan pendapat yang ketiga ada yang berpendapat bahwasanya Khadir adalah nabi dan sekaligus rasul. Dan ini pendapatnya Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala di antaranya dan yang lainnya. Maka yang kuat dalam permasalahan ini pendapat yang pertama, itu jumhur para ulama dari kalangan muhaqqiqin, al-muhaddidin, al-fuqaha, wal-mufassirin. Oleh karena itu ma'ruf dalam syair sufiyah mereka mendudukan wali ini lebih tinggi dari kedudukan nabi. Kata mereka, maqamun nubuwah fi barzakhi fawaiqur rasul wa dunal wali. Kedudukan nabi di barzakh nanti itu di atas rasul sedikit dan di bawah wali. Menunjukkan yang tertinggi di sisi sufiyah yaitu wali. Kemudian yang kedua di bawahnya, apa setelah wali? Dari syair tadi, kedudukan nabi di barzakh di atas rasul sedikit dan di bawah wali. Berarti yang tertinggi apa? Wali. Setelahnya, nabi. Karena di atas sedikit rasul. Setelahnya, rasul. Di rasul di atas sedikit nabi, kata mereka. Di atasnya lagi wali. Dengan alasan bahwasanya langsung mengambil ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala alam bismillah.